hati sungguh hadir. Apa-apa dihianati. Kadenai katakan saya kau ramai cinta tak curahkan. Sebelah dada tangkap hati ujaman dua. Nukui yang ada penjelasan kata berbagi kasih cuma deh jangan lain. Mau kota jalin rencana cinta jodohkan domba lain bunda. hilang rono kain kini kau deuda jua berubah indah disangka cai kau jadinya mana kini bunga cinta. jauh renan dan sayangi, jauh mendek kandu balain datang tak buang badan karan tawuran. Dinarilah bayiku hati asakan tak mungkin janji, tapi mana kini tiada berita. Denai di kantor indah berkali di hati kama dan bertenda dan menangis surat jatuh. Udah telah menyimpan betul. Doa dosa diri, di hati. jawa di mata. Katakan jika inai marindu karanganan hatamu walau kasadati. Sejak jarak membate hatiku aco tanaman takut kau cinta diam-diam kurang. Pulanglah oh sayang, oh sayang, biarkan dengar lagu joangan-angan. Jika udah nanda datang Sinan dan mabaya Oh.